إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة في الدين أسأل الله وإياكم dari apa yang sudah saya sampaikan perkataan para a'immah salaf terkait dengan muamalah dengan ahlul bidah, larangan untuk bermajlis dengan mereka, berdebat, berdiskusi tentang din dengan mereka, dan itulah pada asalnya. Maka tidaklah seorang berpindah kepada asal hukumnya kecuali dia memiliki hujjah dan dalil dan alasan yang kuat yang diizinkan secara syarak untuk kemudian dia menyelisih asal hukum tersebut. Berdiskusi dan berdebat dengan ahlul bidah asalnya tidak boleh. Kecuali dalam rangka untuk menghancurkan subhat-subhat mereka, maka ini tentunya tidak boleh dilakukan kecuali kepada oleh ahlinya yang mengetahui apa yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah dari dalil-dalil yang benar dan apa yang ada dari ahlu bidah dari subhat-subhat tersebut dan bagaimana bantahannya. Maka jelas sangat terlarang bagi orang awam, bagi kalangan awam untuk kemudian bermujalasa dengan lebidah, percaya diri akan menyaring atau akan membantah bid'ah-bid'ah yang ada sementara dia tidak memiliki bekal akidah yang sahihah, ilmu yang cukup tentang ahlu sunnah wal jamaah dan tentang ahlu bid'ah dan bid'ah itu sendiri. Berdebat dan berdiskusi tentang din walaupun sesama ahlu sunnah wal jamaah pun dilarang kalau tujuannya untuk menang-menangan, untuk unggul-unggulan. Tetapi kalau tujuannya untuk mencari kebenaran, untuk kemudian mencari titik temu terhadap sesuatu yang dia masih belum jelas kemudian didiskusikan sesama ahlu sunnah wal jamaah, maka hal ini diperbolehkan. Diskusi dalam rangka untuk mencari kebenaran, untuk mendiskusikan mana yang paling benar dan dia akan mengamalkannya. Sebagaimana hal itu kadang terjadi di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah fiddin asallahu yakum, sesama orang bodoh jangan biasa diskusi. Karena yang terjadi hanya debat kusir. Maka kalau kemudian sama-sama tidak tahu, langsung aja bareng datang ke ustadz, tanyakan pada seorang alim, tanyakan mana yang benar, tidak diskusi. Sementara sama-sama tidak punya modal, maka yang terjadi hanya debat kusir. Dan ini sering terjadi, sama-sama tidak tahu kemudian berdebat dan berdiskusi. Karena kepentingannya bukan kita untuk apa berdebat atau berdiskusi mana yang lebih pandai berbicara, mana yang lebih menang dalam arena diskusi tersebut, arena debat tersebut, bukan. Kepentingan kita lah untuk mencari al-haq, mencari kebenaran. Maka mencari kebenaran tentunya kepada ahlinya, bukan kepada sesama juhal kemudian mau dicari kebenaran darinya. Lah, inilah kesalahan dan kekeliruan. Jadi bukanlah kemudian mana dalam forum diskusi tersebut yang paling menang hujahnya, paling pintar bicaranya, itulah kebenaran. Tidak, karena betapa banyak adanya padanya hak tapi dia tidak mampu mengungkapkan dalil-dalil yang ada, dan sahibu batil dia mampu manage lesannya sehingga tersihir orang yang ada di sekitarnya. Wa inna minal bayani lasihra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betul, di antara fasahatul kalam, kebagusan berbicara, betul-betul di antaranya ada yang merupakan sihir, bisa menyihir orang yang aslinya batil bisa menjadi dianggap benar karena sihir perbincangannya tersebut. Maka waspadalah ikhwah fiddin asallahu wa iyyakum, dan hati-hati dari kita terjerumus dan hancur agama kita gara-gara mira, gara-gara jidal, gara-gara khusumah fiddin. Kemudian kita lanjutkan ikhwah fiddin asallahu wa iyyakum, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau katakan, wa kullu mutasammin bighairi al-Islam wa sunnah mubtadi'un karrafidah wal jahmiyah wal qadariyah wal murji'ah wal mu'tazilah wal karamiyah wal kulabiyah wa nadairuhum ونظائرهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع عادنا الله منها. Lo katakan, dan seluruh yang bernama atau berlabel dengan yang selain dari Islam dan sunnah, maka dia nama yang mubtadi, nama yang bid'ah, seperti Rafidah, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Karamiyah, Kullabiyah, dan yang semodel mereka. Maka itu semuanya adalah firqah-firqah kesatan dan kelompok-kelompok bid'ah. Semoga Allah melindungi kita dari itu semua. Ikhwah fiddin asallahu yakum, jalan kebenaran itu hanya satu, yaitu sunnah. Itulah Islam. Maka tidaklah jalan kebenaran itu kecuali bersandar kepada Islam atau sunnah. Dan diantara gelaran yang terkait dengan sunnah, dengan Islam yang hak, kadang bernama al-jamaah, yaitu jamaah Rasulullah dan para sahabatnya. Jama'atuddin, jama'ah dalam pemahaman, maupun jama'atu abdan, yaitu tatkala Islam memiliki pemimpin di atas sunnah. Maka kaum muslimin bersatu jasad mereka di bawah satu kepemimpinan. Namun tatkala tidak ada pemimpin, maka tetap pada jama'ah orang yang berada dalam kebenaran, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud. Wa innaka ala jama'ah wa in kunta wahdak. Sunnya engkau di atas jama'ah walaupun kamu sendirian. Ma wafaqal haq al jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jama'ah itulah yang sesuai dengan kebenaran walaupun sendirian. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kaum muslimin tidak punya imam, i'tazil kullal firq. Tinggalkan seluruh firqah yang ada. Yaitu untuk tetap apa? Untuk tetap berada dalam jamaah secara din, jamaah pemahaman. Tatkala tidak ada jamaah abdan, mereka juga dinamakan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah, pengikut sunnah Nabi SAW dan berjamaah. Berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan terus menerus senantiasa berjamaah bersama imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang ada pada setiap zaman. Mereka juga bernama Ahlul Hadis wal Asar karena itibaknya mereka kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada asar para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Mereka juga bernama As-Salafiyun karena mereka mengikuti salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Maka seluruh nama Ahlussunnah wal Jamaah, apapun gelar mereka, Ahlul Hadis, Ahlul Atsar, Ahlussunnah, As-Salafiyun, itu kembalinya lah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berbeda dengan selain mereka dari al-bid'ah wal firaq, maka nama-nama yang menempel kepada mereka ada kalanya itu kepada tokohnya. Nama tersebut dinisbahkan kepada tokohnya, pembuat agama baru tersebut, seperti Jahmiyah, ini kepada Jahm bin Safwan. As'ariyah, kepada Abul Hasan al-As'ari. Kulabiyah, kepada Ibnu Kulab. Karamiyah, kepada Ibnu Karam. Salimiyah, kepada Salim. Maturidiyah, kepada Maturidi. Dan lain sebagainya dari nama-nama yang dinisbahkan kepada pencetus bid'ah tersebut, yang menunjukkan bahwa itu baru ada ketika tokoh tersebut ada. Terkadang bid'ah tersebut dinisbahkan kepada perbuatan bid'ahnya yang jelek, kepada perbuatannya, seperti Rafidhah. Tatkala Rafidhah menolak kepada Zaid bin Ali, bin Hasan bin Ali, untuk bertarohum dan bertarodi kepada Abu Bakar dan Umar Khattab radhiyallahu anhuma. Seperti juga Mu'tazilah, karena i'tizal kepada majlisnya Hasan al-Basri, memisahkan diri dari majlis Hasan al-Basri rahimahullah, maka mereka dinamakan Mu'tazilah. Demikian juga seperti Khawarij, dinamakan Khawarij karena khuruj, karena sikapnya khuruj dari a'immah yang sah, memberontak dan menentang pada sultan yang sah. Dan terkadang dinisbahkan kepada pemikiran bid'ahnya, kepada pemikiran bid'ahnya yang jelek tersebut, seperti Murji'ah, dikatakan Murji'ah karena dia arja'a al-amal, akhara al-amal, mengeluarkan amal dari ismul iman, maka dinamakan Murji'ah. Seperti juga Qadariyah, karena penolakan mereka kepada takdir. Seperti juga Jabriyah, karena pemahaman mereka tentang perbuatan hamba lama jebur, terpaksa atau dipaksa, dan lain sebagainya. Terkadang dinisbahkan kepada tempat markas mereka berkumpul, seperti Haruri, karena mereka berkumpul di tempat yang bernama Harura. Khawarij dinamakan juga Haruri karena markas mereka berada di Harura. Dan demikianlah bid'ah dinisbahkan kepada hal-hal tersebut, dan tidak dinisbahkan kepada sunnah, kepada Islam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwah fi din, assalamualaikum warahmatullahi. Kita akan mengenal lebih dekat tentang bid'ah-bid'ah tersebut. Beliau sampaikan seperti Rafidhah. Rafidhah adalah kaum, mereka adalah kaum yang gulu, berlebihan di dalam bersikap kepada Ahlul Bait. Di antara kelompok Rafidhah ini ada yang mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali beberapa orang saja. Belasan orang saja sahabat Nabi yang tidak mereka kafirkan. Mereka meragukan Al-Quran. Mereka anggap bahwasanya Al-Quran itu kurang, tidak utuh. Mereka juga menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya sendiri, sama sekali tidak punya landasan dalam penafsiran tersebut. Seperti menafsirkan Baqarah, Inna Allah ya'murkum antadbahu Baqarah. Yang dimaksud dengan Baqarah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menafsirkan firman Allah sajaratun mal'unah, pohon yang terlanat adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan demikianlah mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan i'tiqad bid'ahnya. Marajal bahrani yaltaqiyan adalah Ali dan Fatimah. Dan demikianlah tafsiran Rafidah, sesuka hatinya, semau hawa nafsunya, disesuaikan dengan bid'ahnya tanpa kaidah penafsiran sama sekali, kecuali memperturutkan konsekuensi atau berdasar kepada bid'ahnya yang sangat kotor. Dan mereka Rafidho terbagi menjadi firqa-firqa yang sangat banyak. Karena demikianlah tabiat dari bid'ah adalah mesti berpecah-pecah. Konsekuensi bid'ah mesti kemudian muncul perpecahan dalam bid'ah tersebut. Maka induk bid'ah sesungguhnya sedikit, tapi kemudian bercabang dari masing-masing induk sekian banyak cabang, sampai menjadi 72 kelompok berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari induk yang 4 atau yang 5. Bahkan kemudian dari yang 72 tersebut bercabang menjadi ratusan, bahkan mungkin ribuan firqah di dalam Islam ini. Bahkan di antara firqah dari Rafidho ini sampai ada yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan kemudian yang mereka gulu kepada Ali radhiyallahu an, maka dibuatlah parit untuk mereka dan dibakar. Dinyalakan api dan bakarlah mereka oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sendiri, memerintahkan kepada kaum muslimin untuk membakar orang-orang Rafidah. Hukuman yang sangat berat. Meskipun Ibnu Abbas radhiyallahu an tidaklah sependapat dengan model penghukuman seperti itu, karena beliau memiliki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzabu binar illallah, atau la ya'id la yu'adzabu bi'adzabillah, atau la ya'id la ya'id telah yu'adzibu bi'adzabillah, tidaklah mengadab dengan adab Allah SWT, yaitu api. Namun demikian realita yang terjadi. Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Dan bisa jadi hadis yang sampai kepada Ibnu Abbas tidak sampai kepada beliau radhiyallahu anhu. Itulah ijtihad beliau terhadap apa yang harus diberikan hukuman kepada Rafidah tersebut. Maka celakalah seorang muslim yang menyanjung-nyanjung tokoh Rafidah. Maka ada dua kemungkinan, ima kejahilannya, ima memang dia seorang Rafidi yang busuk hatinya. Dan banyak hal-hal yang batil dari Rafidah, seperti tentang ismatul imam, bahwasanya para imam adalah maksum. Bahkan kedudukan imam bisa jadi lebih mulia dibandingkan kedudukan nabi, dan lain sebagainya dari kebatilan. Beliau sampaikan wal jahmiyah dan jahmiyah. Jahmiyah adalah nisbah kepada Jahm bin Sofwan As-Samarkindi. Atau sebelumnya, perkembangan Rafidah, kalau Rafidah awal terkait bulu kepada Ahlul Bait, bahkan sampai menuhan kali. Setelah masuknya bid'ah kalamiyah, bid'ah kalam, maka masuklah juga bid'ah kalam-kalam Rafidah. Rafidah mutaqaddimin itu mereka Jabriyah. Namun mutaakhirin mereka lah Qadariyah. Ini dalam masalah takdir. Kemudian tentang Jahmiyah, nisbah kepada Jahm bin Safwan As-Samarqindi. Namun pada hakikatnya mazhab Jahmiyah ini bukanlah Jahm bin Safwan yang pertama kali memunculkannya, namun dialah yang menyebarkannya dan mempopulerkannya. Dia mengambil pemahaman dari gurunya Ja'ad bin Dirham yang disembelih oleh Khalid Al-Qasri, penguasa ketika itu di Syam pada hari raya Idul Adha. Masyarakat kaum muslimin dipersilahkan untuk menyembelih sembelihan mereka dari sapi, unta, kambing. Maka sultannya berkorban Ja'ad bin Dirham, dan inilah sembelihan yang sangat menggembirakan bagi kaum muslimin. Itulah hukum bagi ahlul bidah. Dan diabadikan kisah Khalid Al-Qasri ini dalam banyak kitab, dari kitab-kitab ulama Ibn Qayyim, bahkan juga dalam nuniahnya Ibn Qayyim, dalam syair yang berisi tentang akidah Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah yang semuanya berakhir dengan huruf nun, juga termasuk dalamnya dibawakan tentang kisah penyembelihan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham berguru dari Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an berguru dari Talut, anak dari saudara perempuan Labid ibn Al-Aqsam Al-Yahud yang mensihir Nabi SAW. Maka asal-usul ilmu Jahmiyah adalah dari Al-Yahud. Nah, Jahmiyah ini dipopulerkan oleh Jahm bin Safwan As-Samarqindi. Adapun madhab mereka juga berpecah belah menjadi banyak kelompok. Pemahaman Jahm bin Safwan, Jahmiyah juga banyak kelompoknya, banyak sektenya. Dan Mu'tazilah adalah termasuk sempalan dari Jahmiyah. Demikian juga As'ariyah, Maturidiyah, dan Kulabiyah. Semuanya lah sempalan dari Jahmiyah dalam masalah asma wa sifat. Jahmiyah ini dalam masalah asma wa sifat adalah Mu'attilah. Itu menafikan asma dan sifat Allah Ta'ala dengan tingkat yang berbeda-beda. Jahmiyah, Jahm bin Safwan, menafikan seluruh asma dan sifat. Mu'tazilah menafikan asma dan semua sifat, menafikan semua sifat meski menetapkan asma. As'ariyah menetapkan sebagian, As'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah menetapkan sebagian sifat dan menafikan yang lainnya di samping menetapkan asma. Hakikatnya semuanya adalah Jahmiyah karena berpangkal dari asal yang sama. Dalam masalah takdir, Jahmiyah adalah Jabriyah, yaitu yang menyatakan bahwasanya hamba majbur, dipaksa dalam perbuatannya, tidak mengimani syariat, tidak tunduk kepada syariat, berbuat sesuai dengan apa yang dia kehendaki dengan alasan majbur, dipaksa dan tidak punya pilihan dalam perbuatannya. Jahmiyah di dalam masalah iman adalah Murji'ah. Itu yang menyatakan bahwasanya amal tidak termasuk dari iman. Itulah Jahmiyah. Kemudian yang ketiga, beliau katakan wal Qadariyah, dan Qadariyah Rafidah wal Jahmiyah wal Khawarij, dan Khawarij. Khawarij dikatakan mereka juga Haruriyah, karena mereka berkumpul dalam suatu tempat yang bernama Harura. Maka tatkala kemudian ada seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, mengapa kalau kemudian orang yang haid, wanita yang haid, dia wajib mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maka beliau katakan, aharuriyatin anti, apakah anti seorang haruri? Ya, seorang khawariji, seorang khawarij. Itu tatkala tidak mau taslim, artinya pemahamannya tidak taslim kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Demikianlah Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak memerintahkan untuk mengqadha salat. Sudah, diterima saja. Mempertanyakan dan dengan mengkiaskan, mempertentangkan, apa bedanya ini dengan itu? Inilah sikap tidak taslim sebagaimana apa yang ada pada orang-orang Khawarij. Tidak mau mengembalikan kepada apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, tapi maunya berpikir dan berpikir sendiri, memahami sendiri. Maka aharuriyatin anti sebagai apa namanya tahdir, apakah kamu seorang haruri sehingga demikian cara apa, berpikirnya. Mereka adalah orang yang keluar, ya, tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini asal usul dari Khawarij. Mereka barok kepada Ali dan Utsman radhiyallahu anhuma. Ini awal kemunculan Khawarij. Mazhab mereka adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi takfir, pengkafiran kaum muslimin adalah slogan mereka. Kemudian khuruj, memberontak, membangkang pemerintah yang zalim. Dan mereka pun banyak firqahnya. Khawarij banyak sekali kelompok-kelompoknya. Termasuk syiar mereka la idil hukmu illa lillah. Ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maka hati-hati terhadap dakwah yang ayat yang paling sering dia nukil adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ayat tentang wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a jarang sekali disebut. Hadis tentang haqqullah 'alal ibadi ya'budu wala yusyriku bihi syai'a wa qul ibadi 'alallahu ala yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a jarang sekali disebut. Tapi ayat inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah, dan yang semodel ayat itu yang terkait dengan masalah penegakan hukum, itulah syiarnya. Di antara ciri yang menonjol pada Khawarij adalah ayat inil hukmu illa lillah sebagai modal atau sebagai senjata perjuangannya mengelabui umat ini. Padahal hakikatnya hukum adalah pada hawa nafsunya. Dan tidak betul-betul inil hukmu illa lillah. Karena memang kalau betul demikian, ala ta'budu illa iya. Itulah semestinya syiarnya. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala semata. Itulah hakikat hukum yang sesungguhnya. Karena penegakan hukum syariat tanpa tauhid maka tidak akan membuahkan apa-apa bagi keselamatan umat ini. Kemudian yang ke empatlah qadariyah. Al-qadariyah adalah penafi takdir. Qadariyah ini terbagi menjadi dua, qadariyah gulat yang ekstrim dan yang moderat. Yang ekstrim yang menafikan ilmu Allah Ta'ala. Allah tidak mengetahui apa yang terjadi kecuali setelah terjadinya. Ini qadariyah gulat. Dan qadariyah ini sudah punah atau hampir saja punah. Qadariyah yang moderat yaitu yang mengakui Allah mengilmui sesuatu sebelum terjadinya tetapi tidak menghendaki dan tidak menciptakannya. Khususnya dalam perbuatan hamba. Allah tahu apa yang akan diperbuat hamba tapi Allah tidak menghendaki hamba berbuat maksiat dan tidak menciptakan perbuatan hamba. Tidak menakdirkan perbuatan hamba yang bermaksiat tersebut. Ini qadariyah yang ada sekarang ini, yang banyak tersebar sekarang inilah qadariyah model kedua ini. Imam Syafi'i mengatakan nadiru al-qadariyah fil ilmi. Debatlah qadariyah dalam masalah ilmu. Wain akaru, wain angkaru, kafaru. Kalau mereka, kalau ditanyakan kepada mereka bagaimana tentang ilmu, Allah mengilmu atau tidak, kalau mereka mengingkari, maka mereka kafir. Wain akaru, kalau mereka mengakui, Allah mengilmui, faqat khusimu, maka telah kalah dengan demikian. Karena Allah menakdirkan di atas dasar ilmunya. Maka itu apa, senjata paling mudah untuk menghadapi qadariyah. Nadiru fil ilmi. Debatlah mereka dalam masalah ilmu. Kalau mereka menggari ilmu, maka kafaru. Kafir. Allah tidak mengilmui, kafir. Kalau mengakui Allah mengilmui sebelum terjadinya, nah itulah kehendak dan takdir Allah sesuai dengan apa yang telah Allah ilmui. Mau lari kemana? Ini apa resep yang di apa ajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah untuk menghadapi qadariyah. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu amat sangat keras kepada qadariyah. Akhbirhum anna Ibnu Umar bari umminhum wa min wa hum minni bari. Katakan kepada mereka kalau Ibnu Umar baro kepada mereka dan mereka pun baro dari Ibnu Umar hatta yu'minu bil qadar sehingga mereka mau beriman kepada takdir. Ini baro'ah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada paham qadariyah. Dan tidak ada orang yang lebih baik pemahaman agamanya dibandingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tokoh yang mempopulerkan mazhab qadariyah adalah Ma'bad al-Juhani. Dia mengambil mazhab ini dari Sansawi, seorang Nasrani. Kemudian Ma'bad al-Juhani punya murid namanya Ghilan ad-Damsyiki. Inilah tokoh-tokoh qadariyah dan terus berkembang. Dan diadopsi paham qadariyah ini oleh Mu'tazilah. Dan di antara pemahaman mereka adalah mengingkari qudrah Allah Ta'ala terhadap hidayah dan dolal. Tidak ada kemampuan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala pada hidayah dan kesesatan. Kemudian yang kelima al-Murji'ah. Ini sekaligus sebagai apa ringkasan terhadap apa yang sudah kita pelajari di depan. Itulah paham-paham yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan antum ingat bagaimana Ahlus Sunnah dalam hal tersebut. Tadi dalam Rafidah, maka apa Ahlus Sunnah? Bagaimana terkait Ahlus Sunnah yang menyelisih dengan Rafidah? Kita harus ingat, tatkala kemudian kita membicarakan ahlul bid'ah, kita ingat paham ahlus sunnah. Rafidah mengkafirkan para sahabat, gulu kepada ahlul bait. Bagaimana ahlus sunnah? Mutawasit, mencinta ahlul bait tetapi tidak gulu, dan taradhi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat bahkan lebih cintanya dibandingkan kepada kaum muslimin secara umum. Jahmiyah, bagaimana ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan paham Jahmiyah? Menetapkan asma dan sifat Allah baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis tanpa tahrif, takyif, ta'til dan tamsil. Itu paham ahlus sunnah, berbeda dengan Jahmiyah. Khawarij, terkait dengan khawarij, bagaimana paham ahlus sunnah? Pelaku dosa besar adalah mukmin dengan imannya, walaupun dia fasik dengan dosa besarnya. Dia masih muslim dan tidak keluar dari iman dengan sebab dosa besarnya. Itu paham ahlus sunnah terkait dengan khawarij. Kemudian qadariyah, bagaimana paham ahlus sunnah? Bahwasanya ahlus sunnah menetapkan takdir Allah pada perbuatan hamba. Perbuatan hamba lah dikehendaki oleh Allah dan makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mualif tidak menyampaikan tentang Jabriyah, maka Jabriyah adalah lawan Qadariyah, yaitu menetapkan takdir tapi menganggap bahwasanya hamba dipaksa dalam perbuatannya. Kemudian Murji'ah, mereka adalah yang mentakhir, mengakhirkan atau mengeluarkan amal dari musamal iman. Bagi yang memegang al-is'ad, itu salah cetak. Birja'il a'mal an musamal iman. Mereka menyatakan bahwasannya maksiat itu tidak membahayakan iman. Dan Murji'ah juga banyak sektenya. Ada yang gulat dan ada yang moderat. Ada Murji'ahnya Jahmiyah, ada Murji'ahnya fuqaha, seperti sudah dijelaskan, yang semuanya sepakat bahwasanya amal tidak masuk ke dalam iman. Iman tidak bertambah dan berkurang. Kemudian Mu'tazilah, dinamakan Mu'tazilah karena tokoh mereka, pelopor mereka, memisahkan diri, i'tazala, dari halaqahnya Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri adalah murid Aisyah radhiyallahu anha. Tokoh-tokoh Mu'tazilah awallah Amr bin Ubaid dan Wasil bin Atha. Pemahaman mereka terangkum dalam Pancasila. Jadi i'tiqad Mu'tazilah mudah diingat, mereka punya Pancasila. Sila pertama tauhid, namanya mentereng semua. Sila pertama tauhid, yang mereka maksudkan dengan tauhid adalah menafikan sifat-sifat Allah SWT. Jadi muwahhid adalah yang menafikan sifat Allah, dan musyrik adalah yang menetapkan sifat Allah SWT, bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sila pertama. Sila kedua adalah al-adl, keadilan. Hampir mirip dengan Pancasila Indonesia. Ada keadilan sosial, ada ketuhanan yang Maha Esa dengan pemahaman sendiri-sendiri. Al-adl, keadilan. Yang dimaksudkan dengan al-adl menafikan takdir. Jadi demi keadilan maka Allah tidak menakdirkan kepada hambanya menjadi seorang yang soleh atau seorang yang toleh, menjadi ahli maksiat atau ahli taat. Biarkan berbuat sendiri semau hamba tersebut, jangan ditentukan demi keadilan. Ini paham Mu'tazilah. Yang ketiga adalah manzilah baina manzilatain. Sila ketiga, manzilah baina manzilatain. Itu bahwasanya pelaku dosa besar tidak mukmin dan juga tidak kafir. Pelaku dosa besar tidak mukmin dan juga tidak kafir, tapi berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Manzilah baina manzilatain. Sila keempat adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang dimaksudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah khuruj, membangkang pemerintah yang zalim. Kemudian sila yang kelima adalah infadul wa'id, pelaksanaan hukum. Infadul wa'id, pelaksanaan ancaman, realisasi, perealisasian ancaman. Yang mereka maksudkan dan infadul wa'id, bahwa pelaku dosa besar di akhirat kekal di neraka. Pelaku dosa besar di akhirat kekal di neraka. Demikianlah paham Mu'tazilah, sampah dari kebusukan semua, kebusukan Jahmiyah, kebusukan Qadariyah, dan kebusukan Khawarij. Kemudian yang ke 7 Al-Karamiyah. Al-Karamiyah adalah pengikut Muhammad bin Karam. Al-Karamiyah dalam asma wa sifat musabbihah, ahlu tamsil. Dan dalam masalah iman la murji'ah. Karamiyah dalam masalah iman murji'ah. Kemudian yang ke-8 Al-Kulabiyah. Al-Kulabiyah adalah pengikut Abdullah bin Said ibni Kulab al-Bashri. Pengikut Abdullah bin Said ibni Kulab al-Bashri. Al-Kulabiyah, mereka lah yang menetapkan sifat 7. Dan itulah hakikat madhab Abu Hasan al-Ash'ari dan madhab Asyairah hingga hari ini dan sampai kapan Allah yang lebih tahu. Adapun penjabaran menjadi 12 atau 20 lah dari Maturidi, yang hakikatnya kembali kepada sifat yang 7. Karena yang lainnya adalah sifat salbiyah. Adapun sifat subutiahnya adalah 7 sifat tersebut. Dan lain sebagainya dari firqah-firqah yang ada. Maka cermatilah pada semua firqah yang ada dewasa ini, maka mesti akan antum dapatkan dari bagian-bagian pemahaman yang sesat tersebut ini, baik dalam usulnya maupun dalam furu'nya. Sufia misalnya, maka banyak mengadopsi dari paham Rafidah terkait dengan imam yang maksum, wali Allah yang maksum. Demikian juga mereka yang menolak hadis-hadis ahad, firqah-firqah yang menolak hadis ahad, karena pada hakikatnya itulah jembatan yang paling mudah untuk kemudian menolak sekian banyak dari dalil-dalil syar'i yang tidak sesuai dengan pokok bid'ah mereka, dengan cara hadis itu adalah hadis ahad. Jadi pangkal permasalahannya lah asal-usulnya mereka memiliki pemikiran yang bid'ah, dan pemikiran bid'ahnya tersebut banyak dibantah oleh hadis-hadis ahad. Maka cara yang termudah untuk melanggengkan bid'ahnya lah menolak hadis ahad. maka Hizbut Tahrir adalah termasuk di dalamnya. Orang yang, kelompok yang mengembar-ngemborkan penolakan hadis ahad untuk berbicara masalah akidah. Nah, demikian ikhafiddin asanallahu yakum. Selayang pandang berbagai macam firqah dhalah yang mengelilingi kehidupan beragama kaum muslimin dewasa ini. Dan jangan dikira bahwasanya bid'ah-bid'ah tersebut itu kisah kuno yang ada tahun 200-an atau 300-an atau 400-an. Bahkan semuanya masih terwujud, masih ada hingga hari ini. Tinggal tergantung penyebarannya. Ada yang satu bid'ah menyebar secara meluas di tempat tersebut, namun sedikit atau tidak ada bid'ah yang lain atau bid'ah tertentu. Dan di daerah lain bid'ah yang satu lebih menyebar dibandingkan bid'ah yang lainnya. Dan demikianlah penyebaran bid'ah. Dan nampaknya negeri kita subur untuk seluruh bid'ah sesuai dengan kondisi tanahnya, yang bisa tongkat batu menjadi tanaman karena suburnya. Maka sesuai dengan kondisi tanah suburnya, demikian juga subur hati-hati penduduk Indonesia untuk menerima bid'ah. Untuk menanam bid'ah dalam hati-hati nampaknya sebagaimana kondisi tanah Indonesia. Begitu mudahnya bid'ah menyebar. Dan diantara tempat yang paling subur dari negeri-negeri yang ada di Indonesia adalah kampus. Ini yang termasuk tempat paling subur. Lihat saja, hampir seluruh bid'ah ada di kampus. Yang bisa jadi tidak ada di kampung-kampung, tapi untuk di kampus apa saja ada. Maka beruntunglah kalau kemudian hidup di yang subur bid'ah, kemudian yang sampai kepada kita sunnah dan bukan bid'ah. Maka waspadalah, karena sekitar kita, sekeliling kita lah banyak dari duat ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru ke pintu neraka. Maka hati-hati dan waspada, selamatkan agama kita. Itulah keselamatan sejati. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah kita lanjutkan besok bidnillah dengan ikhtilaf dalam masalah furu. Yang sudah kita bicaralah ikhtilaf dalam masalah usul, dalam masalah asluddin. Maka semuanya madmum, semuanya tercela, dan tidak ada toleransi dalam ikhtilaf usuluddin. Nah, bagaimana kalau ikhtilaf tersebut dalam masalah furu? Maka insya Allah kita lanjutkan besok minillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.